Tamrin ke-13, ini PR-nya terakhir ya. Tamrin ke-13. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Susunlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Susunlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Kata yang disediakan dzakiyun. Apa artinya dzakiyun? Cerdas. Dzakiyun. Cerdas. Mi'atun. 100. Mutazawijun. Mutazawijun. Sudah menikah. Azabun, masih pelajar. Khulukun, khulukun, akhlak. Keluar. Dularun, dolar. Ghalin mahal. Ghalin mahal. Fahri, coba buat satu kalimat yang di dalamnya ada kata mutazawijun. Terserah, bebas. Inna aliyan rajulun mutazawijun. Baik. Inna aliyan rajulun mutazawijun. Apa mana? Baik. Baik. Susunlah satu kalimat yang sempurna yang di dalamnya ada kalimat khulukun. Akhlak. Solatlah. Yang gampang buat mubtada khabar. Biar enggak panjang-panjang. Khuluk coba dijadikan mubtada. Saya bantu. Saya bantu ya. Akhlaknya Muhammad baik. Akhlaknya Muhammad baik. Akhlaknya Muhammad baik. Muhammadun dzulukin khair. Ya, boleh. Muhammadun dzulukin khair. Enggak apa-apa, bagus. Sudah sempurna itu. Muhammadun dzulukin khair. Muhammad punya akhlak yang baik. Muhammad berakhlak yang baik. Mas, cara mendengarnya jadi apa tuh waktu kesempatan? Iya, bisa aja. Ya, Yazid ya. Yasir. Oh iya, lupa saya. Yasir. Kan jenengan pedeni ya. Oh. Yasir, buat satu kalimat yang sempurna yang dalamnya ada kata dzakiyun. Subhanallah. Gimana katanya? Firdi. Firdi kalau ini Firdi. Ingat saya. Tapi namanya sudah enggak di sini jelasnya. Di kitab sebelumnya ini. Apa? Rajulun. Baik, Muhammad rajulun zakiyun. Muhammad seorang laki-laki yang cerdas. Nah, al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Zakiyun jamaknya adziyau. Ghabiyun jamaknya aghbiyau. Apa ghabiyun? Pokoknya kita belum lewati ghabiyun ya. Hah? Belum kan? Kok bisa ada ghabiyun di sini? Wah, ini ghabiyun. Karena mau bilang ghabi juga ternyata. Belum kita lewati ya ghabiyun. Ghabiyun itu lawan katanya zaki. Tapi teman. Teman. Jadi kalau kalau dahiyun sama jahlun itu apa bahasa yang normal wajar. Ini rajulun dahiyun wa amma hadza rajulun jahilun itu wajar, bahasa yang wajar. Ini pintar kalau ini bodoh. Ya kalau hobiyun itu goblok. Ya maaf ini. Hobiyun barakallahu fiik. Bedanya apa? Bedanya itu teman. Jadi sudah keterlaluan, bodohnya itu teman gitu. Barulah. Nah, misalnya ada seorang pesan sama temannya. Nanti, oh ini saya mau pergi, tolong itu saya jemur pakaian, tolong nanti kalau hujan dilihatin ya. Oh iya, ya. Ternyata hujan bener. Nah, ternyata pakaian tetap kehujanan. Marah-marah, sudah saya bilang kalau hujan kan saya sudah suruh liatin. Loh, dari tadi saya itu sudah liatin. Namanya hobi terkenal. Ya dilihat itu maksudnya kalau hujan ya diambil gitu loh. Terkenal, paham ya? Nah itu hobi namanya. Orang bodoh teman gitu. Hobi. Makanya ada mirip-mirip sama ghabah. Ghabah, ghabahnya apa? Hutan. Nah, hobi itu ya orang bodoh. Seakan-akan di hutan gak kenal siapa-siapa, apa-apa gak tahu. Hobi. Khulukun jamaknya akhlakun. Mi'atun 100, alfun 1000. Rubiyatun jamaknya rubiyatun. Ini dalam bahasa Indonesia ataupun India sama. India juga rubiyah bahasa Arabnya. Bukan rubi, rubiyah sama. Indonesia rubiyah, India juga rubiyah. Meskipun beda. Kalau sana, kalau sini rubiyah, kalau sana rupi. Enggak tahu duluan yang mana. Enggak tahu. Karena memang orang India sama Indonesia itu mirip-mirip. Dari sisi histori, ya kemudian apa hierarki atau apanya itu memang mirip, ada kemiripan Indonesia India dalam budaya, dalam itu memang ada kemiripan. Entah duluan mana, orang India atau orang Indonesia. Tapi dua negara ini menjadi negara yang paling banyak muslimnya juga. Indonesia terbesar pertama, India terbesar kedua. India. Cuman ada bedanya. Ya, kalau orang Indonesia kalau ngomong gini. Kalau India, ya masih ambil goyang-goyang kepala sih. Semua orang India sama. Barakallahu fiik. Misalnya, karena nanti ketemunya, ya insyaallah kita ketemu. Harus baik. Sama saya yang pernah cerita, sama pernah cerita. Pakai bahasa Arab tadi ceritanya. Cerita sama Syekh Hani. Sama cerita apa ya? Cerita sama Syekh Hani. Jadi pernah ada seorang itu merasa mau ngetes orang dia ini, karena dia setiap ngomong selalu pakai gini-gini itu. Ya sudah, gimana kalau saya bayar kamu sekian, tapi dengan syarat kamu kalau ngomong nggak goyang-goyang kepala. Barakallahu fikum. Nah, ittafaqna. Kita sepakat. Jawabannya apa? Ittafaqna. Ternyata waktu bilang saya sepakat sama tuh goyang-goyang kepala. Ya, sudah bawaan. Orang mana kalau kamu gini-gini. Kalau kita enggak ya ini saja. Barakallahu. Itu khas maksudnya. Mutazawijun, telah menikah. Azabun, azabun wajah. Yahudiyun, Yahudi, jamaknya Yahudun. Kalau Nasara, jamak dari Nasrani. Nasrani jamaknya Nasara. Mu'jamun, jamaknya Ma'ajimun. Dularu, jamaknya dularatun. Dularu, oh dari tanwinnya. Bukan dularu, dularu. Entah apa sebabnya. Safhatun, safahatun. Halaman. Halaman ini bukan halaman halaman rumah, bukan ya. Halaman kertas, halaman kan ada. Halaman rumah, ada halaman kertas. Ini halaman kertas. Najihun, jamaknya najihuna, lulus. Ghalin, mahal. Kumun, jamaknya kemamun. Apa artinya kumun? Kum. Hah? Tangan baju. Ini namanya kum. Kum. Tangan baju. Tangan tapi lubangnya namanya kum. Kalau orang dahulu kantongnya itu, kantong itu ada di dalam bukan di luar pakaian. Kalau orang kita sekarang itu di luar. Wah, kantongnya serba di luar. Kalau orang zaman dahulu di dalam, di kum sama di jahit. Jahit itu dulu bukan di sini, di dalam. Kalau menyimpan sesuatu mereka masukkan dan jaibun jaibun juyubun jaib satu. Sehingga kalau seperti hadis saya lupa hadis menyebutkan tentang jaib jaibun ya saku, maksudnya bukan saku seperti ini dan sakunya memang di dalam lewat leher. Atau kalau mereka modelnya di model buat seperti apa namanya mantel, mantel maka di samping, samping tapi tetap di dalam sakunya mereka di dalam orang dahulu. Kalau orang sekarang ya ada tapi jarang, jarang satu di dalam. Selesai dari yang pertama, saya belum puas mau, saya tadi itu banyak pertanyaan. Saya mau suara, saya menulis di, saya kasih ujian nulis di depan, tapi nggak apa, besok dia di akhirkan hari Jumat. Ada pertanyaan pelajaran kedua. Saya baca didengarkan. Hisham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar ucapan waalaikumsalam ini sambung, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam karena ada alif lam, huruf samsiah, sin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Man akhu? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Siapakah saudara? Maksudnya anda ini siapa? Saudara siapa? Hisham, ana muhandisun jadidun. Saya teknisi baru. Ismi Hishamun, nama saya Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Saya dari United States. Mana itu? Amerika. Al-Wilayatul Mutahidah. Apa terjemahnya United States? Apa artinya? Bahasa misalnya Wilayat Persatuan. Persatuan Serikat. Gak ada Amerikanya di situ. United States itu gak ada Amerikanya. Kecuali tambahin A, USA. United apa artinya? Persatuan States negara, di persatuan negara-negara, negara-negara bagian, maksudnya lainnya. Memang aslinya dulu Amerika itu bukan negara yang satu, kemudian terjadi revolusi Amerika, ya, dan mereka mengatur rupa-rupun negerinya menjadi negeri negara-negara bagian, negara bagian California, negara bagian apa namanya, apa lagi, Texas. Ada Alaska, ya kan? Baik. Negara bagian Chicago, mereka ada California, kita ada California, mereka ada Chicago, kita punya Cilacap. Negara bagian, sama seperti Australia. Negara bagian United States, wilayah itu mutahidah. Ini terlalu resmi. Kalau umumnya ana min Amerika, gitu. Saya dari Amerika. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau prakteknya jarang orang Arab ngobrol pakai bahasa kayak gini. Jarang sih. Nah. Ini bahasa baku yang pakai bahasa Arab. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang denganmu wahai saudaraku. Ana masrurun bi liqa'ika. Saya bahagia berjumpa denganmu. Ana zamiluka. Saya kawan kerjamu. Ismi Bilal ibn Hamid. Nama saya Bilal bin Hamid. Amin Washington, anta ya Hisham. Apakah kau dari Washington, wahai Hisham? Washington DC, District of Columbia, ya? Yeah. La, ana lastu min Washington, ana min New York, Karto. Mereka punya New York, kita punya New York Karto. Bukan, saya bukan dari Washington. Saya dari New York. Bilal, amuslimun abuka ya Hisham. Apakah ayahmu seorang muslim, Hisham? La huwa laysa bi muslim. Dia bukan seorang muslim. Wa ummuka amuslimatun bi. Dan ibumu, apakah dia seorang muslimah? La hiya laysa bi muslimah. Dia bukan seorang muslimah. Alaka abna'un ya Hisham. Apakah kamu punya anak laki-laki wa Hisham? Atau anak-anak Hisham? Naam, li sittatu abna'in. Ya, saya punya 6 anak laki-laki. Zain ini anak-anak ini 6. Coba kita lihat anak itu ya. Atul labunhum. Apa mereka ya, sekolah atau para pelajar? Lahum laisubitul labih. Mereka sudah tidak sekolah lagi. Kalau ini bahasa bebasnya, sudah tidak sekolah, bukan belajar lagi. Inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisun. Berarti istuwa orang. Sebagiannya ini pedagang, sebagiannya muhandisun. Itu bapaknya. Alaka banatun na'am likhom subanatin. Anaknya kira-kira 11. Orang Amerika naik sekolah sejarah. Insya Allah. Semoga Allah berkahi dia. Kalau ada menerang. Tapi kayaknya fiktif ini. Saya punya 6 perempuan. Amutazawijatun hunna. Apakah mereka sudah menikah? Itu biasa kalau yang tanya orang tua. Itu biasanya nanya begitu. Tapi kalau anak muda jangan coba-coba. Ya orang Arab tersinggung. Misalnya antum belum menikah, tanya sama orang, punya anak perempuan. Baru saya punya anak perempuannya sudah gimana? Ya. Nah, kalau jangan punya, sudah menikah belum? Tapi kalau sudah sama-sama sepuh itu, kamu punya. Karena masing-masing apa? Punya anak sudah tua, masing-masing sudah punya anak. Umumnya. Nah, anakmu berapa? Kalau anakku sekian, panang kau itu, ya, saya makan semuanya sekian. Sudah pada menikah belum? Nah, sama-sama orang tua itu. Baik. Hisham la hunna lasna mutazawijat. Mereka belum menikah. Berarti antum punya kesempatan. Inna hunna sigharun, masih kecil. Mereka masih kecil. Ba'dhuhunna fil madrasati ibtidaiyah. Umurnya lama ini. Sebagiannya masih di SD. Wa ba'dhuhunna fil madrasati mutawasithah. Sebagiannya di SMP. Alaka ikhwatun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Saudara-saudara laki-laki. La, laisa li ikhwatun. Saya tidak punya saudara-saudara laki-laki. Inna li thalatha akhwatin. Saya punya 3 saudara perempuan. Bila muslimatun hun, apakah mereka muslimat? Naam, hunna muslimat walhamdulillah. Tapi Saudia itu masya Allah mereka sangat menghormati para muhajirin barakallahu fiikum, ya, dan diterima dengan baik di negeri mereka. Jadi kalau misalnya ada orang datang dari jauh negeri kafir, ya, negeri Inggris, Rusia, datang ke sana ingin jadi warga Saudi barakallahu fiikum sebagai muhajir, itu terbuka. Nah, terbuka orang negeri Saudi terbuka khusus untuk negeri-negeri kafir. Kalau Indonesia enggak. Semuanya kita kafir. Memang ada lembaga khusus yang menangani para muhajirin. Terlebih khusus lagi muhajirat yang perempuan-perempuan yang hijrah itu lebih dimuliakan lagi. Baik. Sebagian dari para pekerja-pekerja yang memang didatangkan dari negeri-negeri kafir memang punya keahlian misalnya di arsitek, di bidang apa, tinggal di sana beberapa bulan biasanya terus masuk Islam. Biasanya mayoritasnya para pemimpin. Kebalikannya, Saudi yang ngirimkan pemuda ke negeri kafir, kebalikannya pulang rusak, ya. Pulang rusak. Alhamdulillah. Hisham sama Bilal. Siapa yang jadi Hisham? Saya bisa Hisham. Ahmad jadi Bilal. Ya, Ibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Nama dia. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun bi liqa'ika. Ana zamiluka. Ismi Bilalu, ismi Bilalu, ismi Bilalu bin Muhammad. Amin washin, amin washin tuna anta ya Hisham. La, ana last بعثت من واشنطن إني من نيويورك أمسلم أبوك يا هشام؟ لا هو ليس بمسلم وأمك أمسلمة هي؟ لا هي ليست بمسلمة ألك أبناء يا هشام؟ نعم لي ستة أبناء أطلابهم؟ لا هم ليسوا بطلاب إن بعضهم تجار وبعضهم مهندسون ألك بنات؟ نعم لي خمس بنات أمتزوجات هن؟ لا هن لسنا بمتزوجات إنهن صغار بعضهن في المدرسة الابتدائية وبعضهن في المدرسة المتوسطة ألك إخوة؟ لا ليس لي إخوة لا ليس لي إخوة إن لي ثلاث أخوات أمسلمات هن؟ نعم كنا مسلمات والحمد لله. Mas siapa? Menerjemahkan terjemahan. Mas Deni sama Mas Deni menerjemahkan Hisham sama Mas Aryo menerjemahkan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kepada saudara-saudaraku? Saudara ini siapa? Saya teknisi baru. Nama saya Hisham. Saya dari US. Selamat datang, wahai saudara saudari. Saya bahagia berjumpa denganmu. Saya rekan kerjamu. Nama saya Bilal Ibnu Hamid. Apakah kamu berasal dari Washington, wahai Rashid? Tidak, saya tidak, saya tidak dari Washington. Sesungguhnya saya dari New York. Apakah bapakmu seorang Muslim, wahai Rashid? Tidak, dia bukan Muslim. Dan ibumu, apakah dia seorang Muslim? Tidak, dia bukan Muslim. Kamu memiliki anak-anak laki-laki dari Israel? Iya, saya punya 6 anak laki-laki. Apakah mereka semua adalah pelajar? Enggak, mereka tidak, mereka bukan pelajar. Sebagian mereka pedagang dan sebagiannya teknisi. Apakah kamu punya anak-anak perempuan? Iya, saya punya 5 anak perempuan. Apakah mereka sudah menikah? Tidak, mereka belum menikah. Sebenarnya mereka masih kecil. Sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah, di SD, sebagian mereka di SMP. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Sesungguhnya saya mempunyai 3 saudara perempuan. Apakah mereka muslimah? Iya, mereka muslimah. Alhamdulillah. Tamarin. Latihan. Mas Yasir. La'alla ditambah antunna ditambah bi khairin apa bahasanya? La'alla ditambah antunna ditambah bi khair. Bahasanya jadi apa? La'alla kunna bi khairin. La'alla kunna bi khairin. Inna ditambah hunna ditambah bi khairin. Apa? Firdi. Firdi. inna ditambah hunna, apa artinya hunna? Mereka perempuan. Tambah hunna ditambah bi khair, bacanya apa? Kita saya ulangi lagi prinsipnya, jangan ragu-ragu. Jawab iya. Apa kira-kira iya? Nanti salah dibenarkan. Inna hunna bi khair. Ya, benar kan? Karena enggak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu inna. Enggak salah-salah. Inna hunna bi khair. Inna hunna bi khair. Kalau la'alla, la'alla ditambah Zaidun, la'alla ditambah Zaidun ditambah Tayyibun, bacanya apa? Zuniat. La'alla tambah Zaidun ditambah Tayyibun. La'alla Zaidun Tayyiban. Yakin? Saya beri satu kesempatan lagi untuk membenarkan. Yang penting tadi sudah mantap dulu, biar benerkannya gampang. Kalau ragu-ragu kan dulu membenarkannya. La'alla Zaidun Tayyiban. Nah, saya beri satu kesempatan untuk meluruskan. Cuma satu kesempatan. Kalau enggak, D.O. Jangan ragu-ragu tapi jawabnya. Satu kesempatan jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu setengah D.O. La'alla Zaid. Tadi yang pertama yang salah itu saya ulangi. Yang salah pertama itu la'alla Zaidun Thayyiban, itu salah. Nah, yang benar apa? La'alla Zaidan Thayyiban. Berarti benar setengah itu. La'alla yang betul la'alla. La'alla Zaidan Thayyiban. Zaidan sebagai apa? Mubtada apa? Mubtada. Nah, kan mubtada la'ala namanya. Kemarin qadarullah isim la'ala. Ya. Zaidan sebagai isim la'ala. Thayyibun sebagai thayyib. Isim? Khabar. Khabar. Khabar. La'ala. Ya. La'ala Zaidan Thayyibun. Ya, la'alla Zaidan Thayyibun. Barakallahu fikum. La'alla ini min akhwati inna. Dia saudari-saudarinya termasuk saudarinya inna. Kemudian Zaidan sebagai isim inna. Marfu mansub apa majrur? Mansub. Mansub karena sebab la'alla. Tanda mansubnya apa di situ? Fathah. Tanda mansubnya fathah. Kemudian Thayyibun sebagai khabar la'alla. Karena sebagai khabar la'alla. Marfu mansub apa majrur? Marfu. Ya, marfu. Barakallahu fiik. Tamari, latihan-latihan. Pridi, coba ditutup kitabnya. Min aina Hisyamun? Hisyam dari mana tadi? Mutahidah. Min ayy madinatin huwa? Min New York. Kam ukhtan lahu? Kam ukhtan lahu? Berapa saudarinya? Saudarinya ada berapa? Saudarinya, saudara perempuannya si Hisham itu ada berapa? Bukan. Bukan juga. Tiga. Salatu akhwatin. Iya enggak? Iya, salatu akhwatin. Ada tiga saudarinya. Anak laki-lakinya 5, 6, anak perempuannya 5, saudarinya 3. Teman-temannya berapa? Berapa ayo? Ya? Temannya berapa? Ya? Ada berapa temannya? Temannya banyak. Banyak, anak sendiri enggak tahu berapa jumlah temannya. Tamrin kedua. Dibuka kitabnya. Kita lewati. Tamrin ketiga. Ta'amal mayat. Perhatikan sesuatu berikut ini. Hamidun talibun, hamidun laisa bitalibin. At-tullabu sigharun, at-tullabu laisu bisigharin. Aminatu tabibatun, aminatu laisat bitabibatin. Al-fatayatu mutazawijatun, al-fatayatu lasna bimutazawijatin. Anta kabirun, anta lasta kabir bikabirin. Antum jududun, antum lastum bijududin. Anti faqiratun, anti lasti bifaqiratin. Antunna mujtahidatun, antunna lastunna bimujtahidatin. Ana mudarrisun, ana lastu bimudarrisin. Nahnu tullabun, nahnu lasna bitullabin. Pembahasannya apa tentang laisa? Laisa. Laisa itu artinya bukan. Itu ada laisa, laisu, laisat, lasna, lasta, lastum, lasti, lastuna, lastum, lasna. Tinggal nambahin bunyinya kayak yang kemarin itu. Mirip kok. Mirip sama yang lain. Barakallahu. Lasta, lastu. Ya, itu diperhatikan, saya beri waktu 5 menit. Diperhatikan betul-betul. Nanti saya tanya. Fahri, Laisa ditambah anak. Lastu. Laisa ditambah nahnu. Laisa ditambah anta. Laisa ditambah anti. Laisa ditambah antum. Laisa ditambah hua. Laisa ditambah hua. Laisa, laisa tambah hu? Laisu, laisu, laisa ditambah hunna? Lasna, laisa ditambah apa lagi? Tidak semua ya? Terus kamu, ya laisa tambah nahnu? Lasna, laisa ditambah an? Lasku, lasku, baik, jazakumullah. Kita cukupkan pertemuan sore hari ini. PR-nya kayaknya ditunda hari Jumat saja. Ini ada cara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya kurang ya? Ya? Kalau misalnya lebih dari jam 5 gimana? bahasa pertemuan besok-besok. Kan perasaannya kayaknya kurang ya. Jadi jam lebih. Ini Mas Murad ya. Insyaallah dimulai dari Jumat insyaallah. Hah? Oke, mulai Jumat absennya lah. Oke. Antuma, enggak ada. Lastuma, lastuma apa? Antuma, ya, kalian berdua, lastuma, lastuma. Ya. Kalau mereka berdua, laisa, laisa, lastuma, laisa.